Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibu as-samawati wal-ard wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli shay'in qadir. Qala al-imam Sa'di rahmatullah alaih, hanya milik Allah lah perkara-perkara yang gaib, baik di langit maupun di bumi. Wa ma amru sa'ah illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Tidaklah perkara hari kiamat melainkan hanya kedipan mata saja atau lebih dekat daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatunya. Berkata Imam Sa'di rahmatullah alaihi wa ta'ala al-munfarid bighaibis samawati wal-ard. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang maha esa, yang maha tunggal. Di dalam perkara-perkara gaib, baik di langit maupun di bumi, hanya milik Allah. Manusia, adapun manusia tidak ada apa-apanya. Manusia tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya atau melalui kitabullah. Fala ya'lamul khafaya wal bawatin wal asrar illa huwa. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang batin, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika ilmu sa'ah, di antara perkara-perkara yang gaib, yang samar, adalah ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu. Wa la yadri ahadun mata tati illallah. Tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'at wa tajallat lam takun. Maka apabila sudah datang dan sudah nampak ciri dan tandanya, lam takun, maka tidak akan terjadi kecuali kalam hil basar, secepat kedipan mata. Ahwa akrab, atau lebih cepat dari, lebih daripada itu, lebih dekat dan lebih cepat daripada itu. Fayaqumun nas min kuburihim ila yaumi ba'athihim wa nusyurihim. Sehingga manusia seluruhnya bangun dari tempat tidur mereka, dari kuburan mereka, dibangkitkan, dibangunkan, kumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Wa tafutul al-furas liman yuridul imhal. Maka hilanglah kesempatan-kesempatan untuk beramal bagi mereka-mereka yang menyepelekan waktu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatunya. Allah Maha Mampu atas segala sesuatunya. Fala yastaghrib, jangan heran, ala kudratihi, atas kekuatan Allah di dalam membangunkan, membangkitkan orang-orang yang mati. Gak usah kaget, gak usah heran, karena hanya milik Allah lah itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk membangkitkan seluruh, maka akan bangkit seluruhnya dengan izin Allah, atas perintah dari Allah. Sehingga kalau sudah faham hal-hal yang seperti itu, beribadah hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Meminta hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Memohon juga hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ya, bukan berarti meminta kepada makhluk tidak boleh, ya boleh saja, tapi dengan syarat. Syaratnya ada tiga. Nah, ayyakuna qadiran hayyan wa hadiran. Makhluk tersebut mampu. Misalkan, tolong ambilkan ini. Ya, dia mampu mengambilkannya. Oh, coba tolong ambilkan gunung sama bulan, ya kan gak bisa. Sama matahari, ya kan gak bisa. Tolong misalkan berikan saya anak, ya kan gak bisa. Ya, gak mungkin bisa. Ya, kalau sesuatu yang bisa, tolong ambilkan air, kan ini bisa. Hayyan, makhluk tersebut hidup. Minta kepada orang yang mati, ya gak boleh. Ya, karena gak bisa apa-apa. Hadir, dan orang tersebut hadir di hadapan kita, tidak gaib. Nah, ini syarat meminta kepada makhluk. Ya, syarat dibolehkannya meminta kepada makhluk. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, wallahu a'lam bissawab.